الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Ayyuhal ikhwatu fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memilih kita sebagai hamba-hamba Allah Jalla wa ala yang diberi kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i. Dan semoga kita termasuk di antara apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki padanya kebaikan, maka dia akan diberikan kemudahan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita mulai pada hari ini untuk mengisi waktu kita beberapa menit setiap kali selesai melaksanakan salatul zuhur, kecuali hari Jumat, di mana kita akan mengisi dengan membaca salah satu kitab yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitabi Was-Sunnah. Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitabi Was-Sunnah, yang menjelaskan tentang fikih secara ringkas namun disertai dengan dalil-dalil yang sahih dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ditulis oleh segolongan dari para ulama, kemudian diberi rekomendasi oleh Saleh Al-Syeikh Hafizahullahu Ta'ala. Sama halnya seperti kitab At-Tafsir Al-Muyassar yang juga direkomendasi oleh Syeikh Saleh Al-Syeikh Hafizahullahu Ta'ala. Dan insyaAllah Ta'ala kita akan mulai membacakan pada hari ini dan seterusnya setiap kita menyelesaikan salat az-zuhur. Dan kami harapkan pada para ikhwah sekalian, setelah menyelesaikan salat az-zuhur kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sejenak, dan kita memulai sebelum melaksanakan salat sunnah. Kita memulai majlis sebelum kita mengerjakan salat sunnah ba'diyah az-zuhur. Ya, kemudian setelah majlis, maka bagi ikhwah yang ingin mengerjakan salat sunnah ba'diyah az-zuhur di masjid silakan, dan yang ingin mengerjakan di rumah memungkinkan bagi dia untuk tetap mengikuti pelajaran dan mengerjakan salat sunnahnya di rumah. Dan juga sebagai berita gembira yang ingin kami sampaikan kepada para ikhwah sekalian, bahwa alhamdulillah kita pun kedatangan salah seorang ustadz, dan beliau berasal dari negeri Yaman, yang insyaallah taala juga akan ikut mengambil bagian di ma'ahad ini untuk memberikan faedah-faedah dan pelajaran kepada para ikhwah sekalian, baik pelajaran umum demikian pula pelajaran-pelajaran khusus. Adapun pelajaran yang sifatnya umum untuk kaum muslimin, beliau akan mengisi pada hari Kamis. Hari Kamis antara maghrib dan isya, atau pada malam Jumat. Pada malam Jumat. Adapun pelajaran-pelajaran umum yang lainnya yang beliau sampaikan ba'da al-asr. Ba'da al-asr pada hari Sabtu, pada hari Ahad, dan pada hari Senin. Adapun pelajaran yang sifatnya khusus insyaallah taala akan menyusul pengumuman berikutnya insyaallah tabaraka wa taala. Baik, kita memasuki kitab ini, dan sebelum kita masuki inti pembahasan fikih, saya ingin membacakan manhajul amal fil kitab, metode pembuatan kitab ini. Ini bagaimana cara kitab ini disusun, kemudian cara-cara pendalilan dan permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan dalam kitab ini. Yatalakhasu manhajul amal fi hadzal kitabi fima yali. Secara rangkuman metode pembuatan dalam kitab ini adalah sebagai berikut. Awalan taqsimul mawdu'ati ila kutubin ra'isiyah. Yang pertama, judul-judul pembahasan dalam kitab ini itu akan dibagi menjadi kitab-kitab yang merupakan judul besarnya. Kitab taharah misalnya, kitab shalah, kitab as-saum. Wa kullu kitabin yanqasimu ila abwabin. Dan setiap kitab terbagi menjadi bab-bab. Wa kullu babin tahtahu masail. Dan setiap bab ada permasalahan-permasalahan yang disebutkan di bawahnya. Wa dzalika taqriban wa tashilan 'ala al-mutali'i fihi. Dan ini untuk mendekatkan dan memberi kemudahan bagi orang yang menelaah dan membaca kitab ini, sehingga mudah bagi dia untuk membagi permasalahan demi permasalahan yang disebutkan. Tsanian yang kedua, al-iqtisaru 'ala al-masailil muhimmah. Bahwa di dalam kitab ini mencukupkan untuk menyebutkan permasalahan-permasalahan penting. Allati tad'u ilaiha al-hajatu fi kulli bab. Yang memang dibutuhkan ya. Secara umum hajat membutuhkannya dalam setiap bab yang akan disebutkan. Wa 'adamu dzikri tafri'at wal masail allati taqillu al-hajatu ilaiha. Dan tidak disebutkan cabang-cabang permasalahan-permasalahan yang sedikit sekali kebutuhan untuk diamalkannya permasalahan tersebut. Mungkin diamalkan namun hanya ada pada beberapa orang tertentu. Sehingga memang buku ini dibuat dengan demikian ringkas agar kemudian permasalahan-permasalahan inti tersebut sampai kepada para penuntut ilmu. Thalithan yang ketiga, al-ikhtisaru wa ikhtiyarul alfaz wal ibarat as-sahlah al-wadhiha qadra al-imkan. Ringkasan dan memilih lafaz-lafaz dan ungkapan-ungkapan yang mudah dan jelas semampu mungkin. Rabi'an yang kedua, al-ikhtisaru 'ala al-adillah al-mu'tamada fi kulli mas'alah. Mencukupkan dengan menyebutkan dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran dalam setiap permasalahan, baik itu dari ayat ataukah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamisan yang kelima, al-iqtisaru 'ala al-qawli ar-rajih alladhi yud'imuhu ad-dalil fil masail al-mukhtalaf fiha. Mencukupkan dengan menyebutkan pendapat yang rajih. Jadi di sini beliau berusaha untuk menjauh dari perselisihan atau menyebutkan sekian banyak pendapat yang terjadi di kalangan para fuqaha. Namun beliau menyebutkan pendapat yang rajih yang dikuatkan dengan dalil dalam permasalahan-permasalahan diperselisihkan. Dunal luju'i ila dzikril ara' wal aqwal wal khilaf fil mas'alah. Tanpa menyebutkan pendapat-pendapat dan ucapan-ucapan atau perselisihan yang ada dalam permasalahan tersebut. Sadisan yang keenam, azwul ayatil qur'aniyati wa tawthiquha. Menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an dan mengeceknya. Yani disebutkan, ini disebutkan dalam surah sekian, surah ini dan ayat yang keberapa. Wa dzalika bi dzikri ismi surah wa raqmil ayah. Yaitu dengan menyebutkan nama surah dan nomor ayat yang keberapa. Fi jiwari kulli ayatin waradat fil kitab. Dan disebutkan di samping setiap ayat yang terdapat di dalam kitab ini. Yang ketujuh, takhrijul ahaditsin nabawiyah. Mentakhrij atau disebutkannya sumber rujukan hadis-hadis Nabi bi azwiha ila masdari sunnatil mu'tamadah, dengan diberi rujukan kepada sumber sunnah yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Fa in kana al hadits fi sahihain aw ahadihima iktafaina bidzalik. Kalaulah di dalam hadis tersebut dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, maka disebut fi sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim atau salah satunya, maka kami mencukupkan dengan itu saja. Yani beliau tidak menyebutkan siapa yang mengeluarkan kecuali Bukhari Muslim atau salah satunya. Wa illam yakun fi wahidin minhuma kharrajnahu min dawawini sunnatil masyhurah. Kalau tidak terdapat dalam salah satu dari keduanya, riwayat Bukhari dan Muslim, maka kami akan mentakhrijnya dari kitab-kitab sunnah yang masyhurah, muqaddimina as-sunan al-arba'ah ala ghairiha, dengan lebih mendahulukan empat sunan, At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari yang lainnya. Ma'al hukmi ala ghairi ahadithis sahihain wa bayani darajatiha, dengan memberi hukum pada hadis yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan menjelaskan kedudukannya. Jadi ini benar-benar memberi kemudahan kepada kita, ya, terkhusus kepada kita yang belum punya kemampuan untuk mengecek atau memberi hukum kepada suatu hadis, apakah hadis itu sahih atau tidak sahih, maka beliau telah memberi kemudahan dengan menjelaskan kedudukan hadis tersebut. Wa dzalika min kalami a'immati sya'an fi dzalik, dan itu disebutkan dari ucapan para imam-imam yang mumpuni dalam permasalahan tersebut, al-mutaqaddimina minhum wal mu'asirin, baik para ulama yang terdahulu maupun yang sekarang. Thaminan yang ke-8, syarhul kalimat wal mustalahat al-gharibah allati tahtaju ila bayanin wa idah. Akan dijelaskan kata-kata atau istilah-istilah yang aneh yang butuh penjelasan dan rincian. Wallati taridu athna' at-tafsil wa syarah wa dhalika fil hasyiah, yang kadang-kadang terdapat pada saat merinci atau mensyarah, dan itu akan disebutkan pada catatan kakinya. Amma mustalahatul bahth ar-ra'isah fatushrahu fi sulbil kitab fi bidayati kulli babin wa mas'alah. Adapun istilah-istilah yang itu merupakan pembahasan inti, maka akan dijelaskan pada inti kitab ini pada setiap pada permulaan setiap bab dan permasalahan. Tasian yang ke-9, al-istifadah min ba'dil kutubil mu'asirah fil fiqhi. Dari kitab ini juga banyak mengambil faedah dari sebagian kitab-kitab fikih yang sekarang. Permasalahan fikih yang sekarang. Wa ahammuha, dan yang terpenting yang sering dijadikan sebagai rujukan, asy-syarhul mumti', karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini juga merupakan syarah yang sangat bagus sekali dari Asy-Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagaimana kita mengetahui ilmu beliau terkhusus dalam permasalahan fikih dan cara yang sangat mudah bagi beliau rahimahullah dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan fikih. Wa al-mulakhasul fiqhi, dan juga akan diambil dari kitab al-mulakhasul fiqhi karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa dzalika bil idafati ila al-masadir al-ummahat fil madzahib al-arba'ati wa ghairiha, dan ditambah lagi dengan sumber-sumber rujukan yang merupakan kitab-kitab induk pada madhab yang empat dan yang lainnya. Asyran yang ke-10, at-tanbihu ala ba'dil umur allati yaqa'u fiha katsirun minan nas mimma yukhalifu al-kitaba was-sunnata as-sahihah. Dan di sini juga akan diberi peringatan dalam sebagian perkara yang banyak dari kalangan manusia menyelisihi Al-Kitab dan Sunnah yang sahihah. Wa bayanu sawabil haqq fi dzalik, dan akan dijelaskan mana yang benar dan yang hak dalam permasalahan itu. Wa dzalika fil mawatin allati ra'aina anna al-hajata tad'u fiha ila dzalik, dan di situ kami akan sebutkan pada tempat-tempat yang kami menganggap penting dan sangat dibutuhkan untuk menjelaskan hal tersebut. Hadi asyar, dan yang ke-11, wada'na faharisa tafsiriyatan limawdu'il kitab wa masailihi fi nihayatil kitab, dan kami akan menyebutkan daftar-daftar isi secara rinci tentang judul-judul yang terdapat dalam kitab ini dan permasalahan-permasalahannya, dan itu akan disebutkan pada akhir kitab. Wa dzalika tashilan alal muraji'i wal mutali'i fihi, alal muraji'i wal mutali'i fihi, dan ini akan memudahkan bagi orang yang ingin memuraja'ah dan menelaah kembali isi yang terdapat di dalam kitab ini. Jadi ini metode pembuatan buku ini yang menunjukkan bahwa buku ini insyaallah taala kita melihat merupakan buku yang ringkas ya, namun cukup terkhusus bagi mereka yang ingin mendalami ilmu fikih jauh dari perselisihan-perselisihan yang ada, namun beliau telah berusaha untuk melihat mana yang lebih rajih yang dibangun di atas dalil dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuki inti dari kitab ini. Dan saya ingatkan kembali para ikhwah bahwa kita mulai setelah salatul zuhur kemudian berzikir sejenak, dan sebelum kita mengerjakan salat sunnah kita memulai majelis, dan setelah majelis baru kemudian kita melaksanakan salat nafilah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.